إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة جمعة رحمكم الله telah diriwayatkan melalui sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Ia berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, air itu suci dan tidak membuatnya najis suatu apapun. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Dawud wa Nasa'i. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Abu Dawud dan Nasa'i. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini telah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian karena suatu pertanyaan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri budha'ah. Wahai Rasulullah, apakah boleh kami berwudu dari sumur budha'ah? Wahia bi'run yutrahu fiha al-hiyat wa lahmul kilab wa natin. Padahal sumur itu terkadang dibuang di sana bekas-bekas haid, bangkai anjing dan hal-hal yang kotor. Lalu Nabi SAW menjawab dengan jawaban ini, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak membuatnya najis suatu apapun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada hari ini terdapat pelajaran-pelajaran penting. Di antaranya adalah as-su'al 'anil ahkam asy-syar'iyyah, yaitu bertanya tentang hukum-hukum syar'i. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak melangkah dalam bab-bab agama kecuali melangkah di atas basirah, di atas ilmu. Sehingga ketika mereka hendak menggunakan suatu air yang membuat mereka ragu, kecuali mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum syar'inya. Dan ternyata memang begitulah. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in senantiasa bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam perkara-perkara agama. Lihatlah bagaimana ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ayat didapatkan di sana dimulai dengan lafal yas'alunak, mereka bertanya kepadamu. Yas'alunak 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang. Yas'alunak 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, haid, waktu haid. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Dan ayat-ayat yang lain. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini adalah pelajaran bagi kita bahwa urusan agama bukan dengan akal pikiran, bukan dengan ra'yu, akan tetapi dengan wahyu. Ditanyakan kepada Nabi hukum halal dan haram. Ditanyakan kepada Nabi tentang kaifiyah dalam beribadah dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis yang baru kita baca juga menggambarkan salah satu dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang hukum agama, semuanya dalam rangka at-tafaqquh fid-din, untuk memahami hukum-hukum agama. Kondisi sumur budha'ah yang seperti itu membuat mereka ragu. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan ternyata itulah jawaban beliau. Sehingga hadis ini memberikan suatu keterangan hukum kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti pula diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah, bahwa selama air itu tetap dalam keadaan aslinya sebagai air, sekalipun di sana ada kotoran, bahkan ada najis, namun tidak mempengaruhi air tersebut. Air itu tidak berubah dari asalnya. Maka air itu tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu suci dan tidak membuatnya najis suatu apapun. Sehingga dipahami demikian pula segala air yang kita dapati. Mungkin kita mendapatkan suatu kolam di tengah sawah. Mungkin kita mendapati suatu genangan air di tengah hutan. Mungkin kita mendapatkan sumber air. Mungkin ada sumur lama, sumur tua di suatu rumah yang mungkin bisa saja airnya berubah karena tidak lama dipakai, namun tetap pada hukum asalnya. Berubahnya bukan karena najis, tapi karena perubahan alami, tidak dipakai, atau karena lumut, atau karena hal-hal yang semakna dengannya. Maka itu semua adalah suci, la yunajjisuhu syai', tidak membuatnya najis suatu apapun. Allah Azza wa Jal telah mengatakan dalam ayatnya, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan dari langit ma'an tahura, air yang suci, yakni dan mensucikan. Pada kesempatan yang lain para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, yaitu saat mereka berlayar di tengah lautan dan mereka berbekal hanya dengan sedikit air tawar. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana dengan air laut, apakah boleh digunakan untuk bersuci. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini contoh yang lain bagaimana mereka bertafaqquh fiddin, berusaha untuk memahami hukum-hukum agama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, faqala ya Rasulullah, inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma'. Wahai Rasulullah, kami berlayar di lautan dan kami membawa hanya sedikit dari air, yakni air tawar. Fa in tawadda'na biha, فَإِنْ تَوَضَّعْنَا بِهِ عَتِشْنَا أَفَنَا تَوَضَّعُ بِهِ أَيْ بِمَاءِ الْبَحْرِ. Ya Rasulullah, apabila kami gunakan air tawar itu, kami pun akan kehausan. Maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى. Maka Rasulullah SAW menjawab, هُوَ التَّهُورُ مَاءُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ. Air laut adalah airnya suci dan halal bangkainya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dan yang lain. Lihatlah jemaah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan hukum syar'i terkait dengan air laut. Bahkan dari pertanyaan yang bermula dengan hukum air, Nabi memberikan faedah yang lain, yaitu hukum ikan yang di air laut tersebut. Inilah al-fiqh fid din. Ikhwani fid din rahimakumullah, yang membuat mereka ragu dengan air laut adalah kondisinya yang berbeda dengan air tawar, di mana air itu asin, berbeda rasa dengan air tawar. Maka mereka pun menanyakan apa hukumnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din rahimakumullah, pada keadaan yang lain, sahabat yang lain pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang air pula yang mereka dapati di tengah padang pasir, sementara air itu terkadang didatangi oleh hewan-hewan yang hewan itu akan menjilat-jilat air itu untuk meminumnya. Seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil ma yakunu bil falati min al ardi wa ma yanubuhu min ad dawawi was siba. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air yang ada di tengah padang pasir, genangan air yang terkadang hewan-hewan datang ke sana meminum darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza balagal ma'u qullataini lam yunajjishu syai' atau lam yahmil al-khabath. Jawab Nabi, apabila air itu telah mencapai dua kullah, maka tidak akan membawa najis. Nabi menerangkan kepada para sahabat yang membuat mereka semakin paham hukum agama, bahwa air tersebut selama mencapai jumlah atau ukuran kullatain, maka tidak membawa najis. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan tersebut terkait dengan hukum air yang digunakan untuk berwudu, akhirnya memberikan suatu kesimpulan bahwa idza kana al-ma' ala asli khilqatihi, apabila air tetap pada asal penciptaannya tidak berubah, maka tetap sebagai air yang hukumnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci, baik berwudu ataupun mandi. Para ulama rahimahumullah hanya mengecualikan, yaitu tatkala air itu berubah karena najis, maka saat itulah menjadi air yang najis, berubah warnanya, baunya atau rasanya. Hal ini telah disepakati oleh para ulama, yaitu apabila mengenai air itu najis, apakah itu kotoran hewan yang najis atau bangkai atau hal-hal yang lain sehingga warnanya menjadi berubah, atau baunya atau rasanya, ketika itulah dihukumi najis. Telah diriwayatkan sebuah riwayat tentang hal ini, hanya saja riwayat itu dhaif, namun makna yang tersebut pada riwayat itu telah disepakati oleh para ulama, sehingga terbedakanlah dari sini dua keadaan air, yaitu air yang suci dan mensucikan selama masih pada aslinya dan tidak berubah karena najis, dan air yang najis yang tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci, yaitu ketika telah berubah disebabkan najis. Demikian ahibati fillah rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita al-fiqh fid din, dan semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menumbuhkan pada diri kita semangat untuk mengetahui al-ahkam asy-syar'iyyah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita sebutkan beberapa contoh pertanyaan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, maka ketahuilah bahwa pertanyaan-pertanyaan dalam bab hukum syar'i ada dua macam sebagaimana diterangkan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Syekh As-Sa'd rahimahullah. Di sana ada soal istirsyad, yaitu pertanyaan yang maknanya adalah meminta bimbingan. Pertanyaan yang itu adalah tafaqquh fid din, memahami hukum agama dan betul-betul ingin mengamalkannya. Yang kedua adalah su'alu ta'annud, pertanyaan yang intinya adalah membangkang, pertanyaan yang sesungguhnya untuk lari dari suatu hukum atau suatu beban hukum. Ini adalah soal ta'annud, yang ini adalah dilarang dalam ajaran agama kita. Adapun yang pertama, soal istirsyad, maka itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ketujuh, fas'alu ahlaz-zikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kalian kepada ahlaz-zikr, kepada para ulama, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengetahui. Nah, inilah pertanyaan istirsyad yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan ternyata bukan hanya para sahabat lelaki yang bertanya kepada Rasulullah, bahkan kaum wanita pun bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan mereka menjadi orang yang terpuji karena itu, mendapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ya rahmallahu nisa al-ansar lam yamna'hunna al-haya' min at-tafaqquh bid-din. Semoga Allah merahmati mereka, wanita-wanita Ansar. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya, memahami hukum-hukum agama. Sekalipun mereka malu-malu, tapi sekali lagi rasa malu tidak membuat mereka diam dan tidak tahu hukum syar'i. Seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan dengan mukaddimah untuk menghilangkan rasa malunya, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak malu dari kebenaran. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idha ihtalamat? Apakah wanita apabila mimpi basah dia pun harus mandi? Maka Nabi SAW mengatakan, na'am idha ra'atil ma', iya, apabila dia melihat air mani tersebut. Lihatlah bagaimana mereka, para sahabat-sahabat wanita Ansar yang sangat dikenal dengan rasa malunya, namun hukum syar'i tidak bisa terhalangi karena malu. Karenanya seorang ulama, Mujahid bin Jabr radhiyallahu anhu mengatakan, la yatlubul ilm mustakbir wala mustahyin, tidak akan bisa menuntut ilmu agama seorang yang sombong dan seorang yang malu, yakni malu sehingga terhambat karena malunya untuk bertanya hukum agama. Adapun pertanyaan yang kedua, yaitu su'alu ta'annud, itulah yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ini merupakan salah satu dari pertanyaan-pertanyaan ta'annud, pertanyaan yang hakikatnya ingin lari dari suatu hukum syar'i, pertanyaan yang muncul bukan karena ketaatan kepada perintah agama. Maka ini adalah pertanyaan yang terlarang. Allah Azza wa Jal telah mengatakan dalam ayatnya pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-101, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya', jangan kalian bertanya tentang hal-hal yang bila ditampakkan kepada kalian tasukkum, membuat kalian tidak suka, membuat kalian berat dan yang semakna dengannya. Ditafsirkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah bahwa ini mencakup beberapa hal dari pertanyaan-pertanyaan yang diantaranya adalah suatu pertanyaan yang bila akhirnya dijawab akan menjadi berat bagi orang yang bertanya. Soal yang yatarattab alaihi tasydidat, pertanyaan yang bisa berakibat hukum-hukum yang berat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan dalam beberapa hadisnya tentang hal-hal yang semakna dengannya. Oleh karenanya, ahibati fillah rahimakumullah, kita selaku muslimin, selaku umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang kita perlu bertanya tentang hukum-hukum syar'i, maka hendaknya kita betul-betul bisa membedakan antara kedua pertanyaan ini. Bertanyalah dengan pertanyaan istirsyad dan jauhilah pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur ta'annud. Demikian ahibati billah rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami' al-qaul fayattabi' ahsanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin.